Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan membahas buku Pengantar Ilmu Waris. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang hijab hurman, yaitu kondisi di mana ada ahli waris yang dia tidak mendapatkan warisan disebabkan karena keberadaan ahli waris yang lain. Dan hijab hurman terbatas pada 19 orang, 12 orang dari kalangan lelaki, dan 7 orang dari perempuan. Di buku saya sebutkan di halaman 177 sampai 179, itu adalah tabel hijab hurman bagi lelaki dan wanita. Dan telah kita sebutkan ya, bahwa sebenarnya prinsip hijab hurman adalah ahli waris yang lebih dekat menghijab ahli waris yang lebih jauh. Ahli waris yang lebih dekat menghijab ahli waris yang lebih jauh. Makna lebih dekat ada dua. Posisi. Lebih dekat karena posisi. Misalnya, anak lebih dekat daripada cucu, sehingga anak menghijab cucu. Kemudian, ayah lebih dekat daripada kakek, sehingga ayah menghijab kakek. Ibu lebih dekat daripada nenek, sehingga ibu bisa menghijab nenek. Ini makna lebih dekat yang pertama. Kemudian, makna lebih dekat yang kedua adalah dari sisi hubungan nasab, dari sisi hubungan nasab atau hubungan pewarisan. Dalam arti, jihah atau arah bunuwah lebih dekat dibandingkan arah ukhuwah. Menjadi keturunan, anak dan seterusnya ke bawah, lebih dekat dibandingkan saudara. Sehingga anak bisa menjadi hijab bagi saudara. Ubuwah, arah ayah lebih dekat dibandingkan arah saudara. Sehingga ketika ada ayah, maka saudara nggak dapat warisan. Kemudian arah ukhuwah lebih dekat dibandingkan arah umumah. Karena itu ketika ada saudara, maka paman nggak dapat. Demikian pula kedekatan dari sisi status nasabnya ke mayit. Sehingga sekandung lebih dekat dibandingkan sebapak. Karena itu saudara sekandung, dia bisa menghijab saudara sebapak. Paman sekandung bisa menghijab paman sebapak. Dan begitu seterusnya. Teori yang sama juga berlaku untuk hijab hurman bagi wanita, yang jumlahnya ada 7 orang. Kita coba tampilkan hijab hurman bagi wanita. Hijab hurman bagi wanita di halaman 178. Pertama yang saya sebutkan adalah bintul ibn. Bintul ibn terhijab dengan keberadaan ibn, anak laki-laki, dan dua anak perempuan. Bintul ibn bisa terhijab dengan anak laki-laki dan dua anak perempuan. Berikutnya adalah nenek satu. Nenek satu adalah ibunya ayah. Ibunya ayah. Dia terhijab dengan keberadaan ibu. Nenek satu, ibunya ayah, terhijab dengan keberadaan ibu. Nenek dua, ibunya ibu, terhijab dengan keberadaan ibu juga. Sehingga semua jaddah, semua nenek, jaddah, semua nenek, baik dari arah ayah maupun dari ayah ibu, dari arah ibu, semuanya terhijab dengan keberadaan ibu. Kemudian yang keempat, saudari kandung, ukhtun syaqiqah, dia bisa terhijab dengan adanya ibn, dengan adanya anak laki-laki, atau ibnul ibn, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dan ayah, serta kakek menurut pendapat yang lebih mendekati. Selanjutnya adalah ukhtun li'ab, saudari seayah. Terhijab dengan ibn, ibnul ibn, dengan ayah dan kakek menurut salah satu pendapat, dengan akh syaqiq, ukhtun syaqiqah, jika dia menjadi asobah ma'al ghair. Menjadi asobah ma'al ghair, berarti di situ ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan dua ukhtun syaqiqah, jika tidak dibersamai oleh saudara laki-laki yang mengangkatnya. Jika tidak dibersamai oleh saudara laki-laki yang mengangkatnya. Ya. Di sini saya kasih dalam kurung akh mubarak. Akh mubarak, saudara yang memberkahi. Dan insya Allah nanti kita akan bahas apa itu akh mubarak. Selanjutnya adalah saudara perempuan seibu, ukhtun seibu, di sini li'um ya. Kalau di buku tertulis li'ab, Anda ganti li'um. Ini ada typo di nomor 6. Di nomor 6, yang benar itu li'um, bukan li'ab. Saudara perempuan seibu. Bisa termahjub dengan ibn, ibnul ibn, bin, bintul ibn, ayah dan jad. Atau gini, semua saudara dan saudari perempuan, semua saudara seibu itu bisa terhijab dengan far'un waris, dengan semua keturunan mayit yang mendapatkan warisan. Baik, kemudian yang ketujuh adalah mu'tiqah, wanita yang membebaskan budak. Dia bisa menjadi terhijab jika ada keluarga budak yang menjadi asobah. Tayib, dan sekali lagi kami ingatkan, di sini juga saya tulis, saya berharap Anda tidak terbebani untuk menghafal daftar ini. Karena jika Anda perhatikan, intinya kembali kepada prinsip bahwa ahli waris yang lebih dekat menghijab ahli waris yang jauh. Ya. Kemudian, jika kita bisa memahami jalur nasab sebagaimana yang sudah pernah kita bahas, insya Allah tidak terlalu rumit untuk memahami teori ini. Baik. Kemudian tadi kita sampaikan tentang akh mubarak. Akh mubarak. Akh mubarak, saudara laki-laki yang memberkahi. Sehingga dia mengangkat status saudarinya. Adalah saudara laki-laki yang andaikan tidak ada dia, maka saudara perempuan ini tidak dapat warisan. Contoh ya. Si A meninggal. Ahli warisnya dua anak perempuan, cucu lelaki dari anak lelaki ibnul ibn, cucu perempuan dari anak lelaki bintul ibn. Bagaimana pembagian warisannya? Kita coba selesaikan. Kedua anak perempuan mendapatkan 2/3. Diperhatikan di situ, tidak ada anak laki-laki. Adanya cucu lelaki dari anak laki-laki, ibnul ibn. Dan cucu perempuan dari anak lelaki, bintul ibn. Adanya dua anak perempuan, dan ada ibnul ibn atau bin, dan bintul ibn. Tayyib. Kedua anak perempuan mendapatkan 2/3. Cucu lelaki dan cucu perempuan menjadi asobah. Andaikan tidak ada cucu lelaki, maka cucu perempuan bintul ibn gugur jatah warisannya. Andaikan tidak ada cucu lelaki dari anak lelaki, maka cucu perempuan dari anak perempuan tadi dari anak lelaki gugur jatah warisannya. Kita tuliskan seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ada kasus, ya, si A meninggal dan dia punya beberapa anak, ya, X, kemudian Y, lalu Z, lalu P. Ya. X ini anak lelaki, Y anak laki-laki, Z perempuan, P juga perempuan. X meninggal pada tahun 2010. Dan dia punya anak laki-laki. Punya anak F, laki-laki. Y meninggal pada tahun 2011. Dia punya anak perempuan. Punya FG, ini perempuan. Ya. Kemudian di sini si A meninggal tahun 2015. Nah, urutannya kayak gini ya. Maka siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah dua anak perempuan, kemudian F dan G. Baik. Andaikan tidak ada F, G ini mahjub dengan keberadaan dua anak perempuan. Namun ketika ada F, maka G terangkat, keduanya menjadi asobah, mendapatkan asobah. Sehingga posisi G yang merupakan perempuan, dia menjadi asobah bil ghair. Jadi pembahasan kita di titik ini ya, G. Dua anak perempuan, Z dan P, dia mendapatkan 2/3. Anak perempuan lebih dari satu, dapat 2/3. Ada? Kemudian di posisi GP, G, di posisi G, G, andai tidak ada F, tidak ada F yang itu merupakan lelaki, maka dia tidak dapat warisan. Tidak dapat warisan. Sudah? Karena ada F yang merupakan lelaki, maka G, P, dan F, L menjadi asobah. G, P, G yang merupakan perempuan, dan F yang merupakan lelaki menjadi asobah. Sehingga posisi G di situ menjadi asobah karena diangkat oleh saudaranya, jadinya apa? Asobah bil ghair. Asobah bil ghair. Nah, posisi F yang mengangkat GP, yang mengangkat G, si cucu perempuan ini, dari anak lelaki, posisi F, karena dia yang menyebabkan G dapat warisan, maka dia disebut dengan Akh Mubarak. Disebut dengan Ah Mubarak. Saudara yang memberkahi. Sehingga menyebabkan si G ini dapat warisan. Baik. Kita coba lihat, saya sediakan latihan soal ya. Contoh kasus 15. Keluarga tanpa anak. Si A meninggal, ahli warisnya suami, anak perempuan satu orang, saudara seibu, ibu, dan paman sebapak. Paman dari bapak. Oh, bukan paman sebapak ya. Paman dari bapak. Am. Siapa saja yang mahjub dan siapa hajibnya? suami maupun istri, sudah kita sampaikan, posisi dia tidak pernah termahjub dan tidak bisa jadi hajib. Kemarin kita sebutkan satu contoh soal, kita sampaikan ke para pemirsa. Ada kasus, ya. Apa kemarin? Sudah lupa ya. Kemudian saya tanya, siapa yang menjadi hajib? Ada yang jawab, suami. Jadi suami tidak pernah jadi hajib. Sehingga keberadaan suami, ya, keberadaan suami tidak speser pun menghilangkan hak warisan ahli waris yang lain. Ahli waris dari nasab. Anak perempuan, dia tidak mungkin termahjub karena dia sangat dekat dengan mayit. Sehingga pasti dapat. Saudara seibu, kalau kita lihat di tabel, saudara seibu bisa termahjub dengan far'un waris. Far'un waris itu semua keturunan yang mendapatkan warisan. Berarti saudara seibu termahjub dengan siapa? Dengan anak perempuan. Ibu nggak mungkin termahjub. Dia dekat dengan mayit. Paman dari bapak, dia di posisi ini, karena kanan kirinya semuanya perempuan, maka paman dari bapak dapat, sehingga nanti statusnya sebagai asoba. Baik. Sehingga di sini saya sebutkan, suami, anak perempuan, dan ibu tidak bisa termahjub. Paman menjadi asoba, mendapatkan sisa. Yang termahjub adalah saudara seibu, hajibnya adalah far'un waris, anak perempuan yang merupakan keturunan dari mayit. Baik, semoga bisa dipahami ya. Kita kasih soal ya. Soal, silahkan ditulis, kita diketik, Pak. Oke. Misalnya, si X meninggal. Si X meninggal, ahli warisnya adalah istri, dua saudari kandung, tiga saudari seayah, kemudian dua anak perempuan, baik, dan paman. Baik, ditampilin sekarang. Si X meninggal, ahli warisnya, sambil menunggu tim menampilkan. Si X meninggal, ahli warisnya adalah istri, dua saudari kandung, dua saudari seayah, dua anak perempuan dan paman. Tiga saudari seayah dan dua anak perempuan dan paman. Siapa ahli warisnya? Siapa yang dapat warisan dan siapa yang mahjub? Siapa yang dapat warisan? Dan siapa yang mahjub? Baik, silahkan dikerjakan. Bismillah. Waktunya berapa menit ini? 2 menit ya. 2 menit. Jawaban silakan disampaikan di kolom komentar. Sudah ada yang jawab? Nah, sudah banyak yang jawab ya. Baik, sudah? Coba kita tampilkan. Bagannya kurang lebih seperti ini. Ketika si X meninggal dunia, ahli warisnya ada istri, anak perempuan, saudari kandung, ukhtun syakikah, saudari sebapak, ukhtun li'ab, dan paman. Masalah jumlah orangnya itu Anda bisa tulis belakangan. Karena kalau jumlah orangnya misalnya tertentu ada 2, 3 dan seterusnya tinggal nanti dibagi rata. Untuk memperingkas, tulis saja posisinya. Oh, posisinya dia sebagai saudari kandung, sebagai saudari sebapak, sebagai anak perempuan. Nanti masalah jumlahnya, kecuali di anak perempuan ini. Anak perempuan tadi ada berapa? 2 ya. 2 anak perempuan. 2 anak perempuan. Kemudian 2 saudari. Nah, nanti tinggal dibagi rata. Sudah? Kita dahulukan ya. Kita dahulukan ahli waris yang tidak mungkin mahjub. Tidak mungkin tertutupi. Siapa saja dia yang sangat dekat dengan mayit istri. Dia dapat. Karena mayit punya keturunan 1/8. Tidak mungkin berikutnya adalah anak perempuan. Karena dia lebih dari satu, maka anak perempuan ini dapat 2/3. Nah, selanjutnya pembicaraan kita ada di Hawashi. Ada di Hawashi. Sehingga dulu teori ini ya, teori tiga jalur yang ada di sekitar mayit, yaitu usul, furu', hawashi. Usul, furu', hawashi. Yang cukup rumit adalah ketika di situ ada hawashi. Ketika di situ ada hawashi. Usul dan furu' dia tidak mahjub. Sehingga kita dahulukan. Demikian pula istri. Istri atau suami. Ini kita dahulukan. Karena mereka tidak mungkin mahjub. Baik. Dari kasus ini. Saudari Ab. Dia lebih jauh. Daripada yang syakikah. Maka dia mahjub dengan keberadaan syakikah. Sudah? Paman dengan saudari kandung termahjub atau tidak? Dalam penjelasan di Hijab Hurman kita menyampaikan bahwa jika ada asobah ma'al ghair, maka paman tidak dapat warisan. Nah, terjadi asobah ma'al ghair itu di mana? Saudari kandung ketemu dengan anak perempuan. Ini sehingga saudari kandung menjadi asobah ma'al ghair. Jadi asobah ma'al ghair. Mendapatkan sisa disebabkan karena ada anak perempuan. Maka ini dapat sisa. Saudari kandung dapat sisa. Sedangkan paman dia termahjub. Baik. Anda bisa lihat di buku di Hijab Hurman, tetap di situ. Nah. Di halaman 178 posisi paman. Paman syakik, am syakik. Yang paling atas nomor 8. Nah, paman syakik termahjub dengan ibnul ibn, ayah kakek dari ayah Jad, Akh Syakik saudara, kemudian Akh Li'ab saudara sebapak, kemudian dia bisa termahjub dengan wanita, yaitu saudara perempuan kandung Ukhtun Syakikah dan saudara perempuan sebapak jika keduanya menjadi asabah ma'al ghair. Juga Ibnul Akh Syakik dan Ibnu Akh Li'ab. Jadi di sini Ukhtun Syakikah karena dia menjadi asabah ma'al ghair, maka paman enggak dapat. Sehingga yang dapat ada 3 orang, yaitu istri, 2 anak perempuan, dan Ukhtun Syakikah dapat sisanya. Sementara yang terhalangi adalah paman dan saudari seayah. Walhamdulillah. Ada yang benar jawabannya? Ada beberapa, di antaranya Muhammad Ridho. Yang paling benar namanya Muhammad Ridho. Baik. Mungkin yang lain sebenarnya benar, tapi dia nggak mau nyebut nama ya. Walhamdulillah. Tayyib. Selanjutnya, kita coba baca soal latihan. Saya kasih judul Duka Nenek di halaman 180. Ketika Wati meninggal, keluarga yang berduka adalah neneknya yang merawatnya. Di antara ahli waris Wati ada ibu, saudari kandung, saudara lelaki seayah, dan keponakan dari saudara lelaki kandung. Siapa saja yang mahjub dan siapa hajibnya? Siapa yang tertutupi dan siapa yang menutupi? Wati ini meninggal, ya mungkin masih di usia remaja atau masih di usia, atau belum menikah ya. Masih dirawat oleh neneknya. Baik, kerabat yang dekat menjadi hajib bagi kerabat yang jauh, itu prinsip. Wati tinggal di rumah nenek, tidak ikut ibunya. Sudah? Berarti yang paling dekat dengan Wati siapa? Yang paling dekat dengan Wati secara fisik nenek, tapi secara nasab ibu. Kerabat yang paling dekat dari sisi nasab menjadi hajib penghalang bagi kerabat yang jauh. Karena itu nenek termahjub dengan ibu. Dan keponakan dari saudara laki kandung termahjub dengan saudara sebapak. Sehingga di posisi ini, ya, yang mendapatkan warisan adalah 1 ibu, 2 saudari kandung, ya, kemudian saudara lelaki seayah, dan keponakan dari saudara lelaki kandung termahjub dengan keberadaan saudara lelaki saya. Baik. Kalau ditulis warisannya berapa itu? Ibu dapat. Ibu, jika ada saudara, maka beliau dapat 1/6. Kemudian, saudari kandung karena sendirian dapat 1/2. Dan sisanya diambil oleh saudara lelaki saya. Walhamdulillah. Tayyib. Kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hijab khurman. Dan sekali lagi saya berharap Anda tidak merasa rumit dan kesulitan dalam menghafalkan. Ya. Intinya kembalikan kepada tabel, atau bukan tabel, bagan yang dulu pernah kita buat. Insya Allah dengan bantuan bagan itu akan sangat memudahkan bagi kita untuk mengenal kedekatan, kemudian mengenal siapa yang menjadi hajib dan siapa yang menjadi mahjub. Dan ada beberapa kondisi khusus tinggal kita hafalkan sejenak, ya, seperti asoba ma'al ghair, bisa menutup paman. Ya. Yang itu perlu untuk kita hafalkan sejenak. Dan asoba ma'al ghair, itu mulai menjadi hijab untuk keberadaan Ibnul Akh Syakik. Asoba ma'al ghair menjadi hijab mulai dari sejak Ibnul Akh Syakik di halaman 177. Sehingga kalau kita buat urutan, ya, urutan tabel seperti dulu, urutan bagan kayak dulu ya. Mayit, kemudian di sini ada saudara, saudara kandung, kemudian ada saudara sebapak, ada saudara seibu. Terus ini ada anaknya ya, ibn. Ini kan akh syakik, ibnu akh syakik, ibn akh li'ab. Dah? Nah, di posisi ini, sejak ini. Ini kalau dulu kita kasih nomor ya. Nomor 1 anak, 2 cucu, 3 bapak, 4 kakek. Ini nomor 5. 5, 6, 7, 8, 9. Betul ya. Kemudian baru ke arah paman. Ini kan ibn. Kemudian ibnul ibn. Kemudian ayah. Lalu kakek. Ini di urutan nomor 5. Nah, status asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair bisa menjadi hijab jika atau mulai nomor 8 ke atas. 8, 9, nanti ada paman ya. Paman kandung, paman seayah. 9, 10, 11, terus anaknya paman. 12, 13, kemudian suami dan mu'tik. Ya, pas 15 ya. Jadi di posisi mulai dari nomor 8 dan seterusnya ke atas, itu asobah ma'al ghair bisa menjadi hijab. Baik. Insya Allah tidak bingung ya. Sehingga asobah ma'al ghair tidak bisa menghijab yang 5, 6. Apalagi 1, 2, dan seterusnya. Walhamdulillah. Baik. Dan kita selesai membahas bab ke-22. Berikutnya kita beralih ke bab 23. Nah, bab 23 ini tidak kita bahas di kajian. Namun di bab ini nanti akan kita jadikan sebagai referensi ketika kita melakukan perhitungan. Tabel jatah warisan untuk 15 ahli waris lelaki dan 10 ahli waris perempuan. 10 ahli waris perempuan. Yang ini adalah merinci dari 15 ahli waris yang dulu pernah kita sampaikan ya, dalam bagan, terus mereka dapat berapa. Lalu, siapa hajibnya? Siapa yang berpotensi membuat mereka tertutup? Ada? Baik lelaki maupun perempuan. Tayyib. Insya Allah cukup jelas. Dan coba Anda perhatikan, yang lelaki ya. Yang lelaki. Lelaki itu semuanya asobah. Lelaki semuanya asobah. Mulai dari nomor 1 sampai nomor 13. Semua lelaki yang punya hubungan nasab dengan mayit semuanya dapat jatah asobah. Anak lelaki asobah. Cucu lelaki dari anak laki-laki, ibnul ibn, asobah. Ayah, asobah. Dia dapat 1/6 di kondisi tertentu. Dia dapat 1/6 di kondisi tertentu. Kemudian kakek, asobah juga. Dapat 1/6 di kondisi tertentu. Kemudian saudara laki kandung, akh syakik, asobah juga. Saudara laki seayah, asobah juga. Nah, untuk saudara laki-laki seibu, hanya ini kekhususan dapat 1/6. Dapat 1/6, dia tidak jadi asobah. Kenapa tidak jadi asobah? Karena hubungan saudara laki seibu dengan mayit itu melewati seorang wanita, yaitu ibunya. Kemudian keponakan asobah. Semuanya asobah. Jadi yang tidak asobah hanya di posisi ayah dapat 1/6 dan saudara lelaki seibu dapat 1/6 jika sendirian atau dapat 1/3 jika bareng-bareng dengan saudaranya yang lain. Baik. Kemudian yang dikecualikan di sini adalah suami. Suami sudah ditetapkan dalam Al-Quran kalau enggak 1/2, 1/4. Tapi suami bukan nasab. Baik. Semoga bisa membantu untuk menghafal ya. Perlu dibuat bagan. Saya buatkan bagan lagi ya. Kata kuncinya memang di bagan ini. Kita hapus. Kita buat bagan lagi ya. Mayit. Ke bawah dulu. Ibn. Anak laki-laki. Ada komentar dari pemirsa. Pak, tolong pakai bahasa Indonesia saja. Kepanjangan nanti ya. Saya nulisnya kepanjangan. Anak lelaki. Cucu lelaki dari anak laki-laki. Ibnul Ibn. Nah, ini lebih ringkas. Kalau kita tulis pakai bahasa Indonesia kan, cucu lelaki dari anak lelaki. Terlalu panjang. Ayah. Kemudian kakek. Nah, ini pakai bahasa Indonesia karena Arab sama Indonesianya kurang lebih sama. Sudah? Setelah usul, setelah furu, usul, bunuwah, ubuwah, selanjutnya ukhuwah. Akh, saudara, kandung, syakikah. Ya? Akh, saudara, kandung, sebapak, li'ab. Kemudian, akh, saudara, kandung, seibu, Terus anaknya, ibnu akh syakikah. Anaknya ini juga ibnul akh li'ab. Yang ini anaknya tidak ada. Kenapa? Karena anaknya ini dawil arham. Anaknya saudara seibu itu dawil arham, sehingga dia nggak dapat warisan. Selanjutnya, naik. Naik ke paman. Paman itu am. Paman sekandung, am syakikah. Dan paman sebapak, am li'ab. Terus anaknya. Ibn am syakikah. Anaknya ini juga ibn am li'ab. Baik. Sudah? Jumlahnya ada berapa ini? Jumlahnya harus 13. Jumlahnya harus 13. 1. Pak, mayit kok dihitung loh? Salah ya. Anda jangan hitung mayit. 1. Ibn. 2. Ibnul Ibn, cucu laki-laki dari anak laki-laki. 3. Ayah. 4. Kakek. 5. Saudara lelaki sekandung. 6. Saudara lelaki sebapak. 7. Saudara seibu. 8. Saudara anak dari saudara lelaki sekandung. 9. Anak dari saudara laki sebapak. 10, paman sekandung 11, saudara laki-laki sebapak 12, anak dari paman sekandung 13, anak dari paman sebapak. Baik. Lelaki yang berada di sekitar mayit, yang dapat warisan, ada 13 orang. Jika ini kumpul semua, semuanya ada, yang dapat cuma 2, anak laki-laki dan ayah. Jika kumpul semua. Gitu ya. Lah kenapa kok yang lain ditulis? Yang lain kan daftar ahli waris. Masalah dia dapat warisan ataukah tidak, itu ada kondisi tertentu yang dijelaskan di belakang. Karena ahli waris yang lebih dekat menghijab, menghalangi ahli waris yang lebih jauh. Tapi semuanya tetap harus ditulis. Baik. Dan semua ahli waris ini, dapat asobah. Semua ahli waris ini dapat asobah. Kecuali untuk ayah dan kakek, dia dapat asobah dan sekaligus dapat jatah tertentu. Ayah ini bisa asobah, bisa 1/6. Kakek juga sama sebagaimana ayah. Bisa asobah, bisa 1/6. Sehingga kakek kondisinya sebagaimana ayah. Ada? Terus satu lagi yang dikecualikan adalah ahli saudari seibu. Saudari seibu ini dikecualikan. Baik, Anda bisa membaca kenapa dia dikecualikan. Ya. Karena hubungannya dengan mayit didahului dengan keberadaan siapa? Wanita, yaitu ibu. Saudari seibu. Nah, hubungannya dengan mayit didahului dengan keberadaan wanita. Karena itulah, dia tidak dapat asobah, tapi dapat jatah tertentu. Pertama, 1/6 jika sendirian. Yang kedua, 1/3 jika ahli ini ada beberapa orang. Baik. Ini cara untuk paling gampang menghafalkan ahli waris dari kalangan lelaki. Pokoknya kalau ada asobah, beres ya. Nah, mereka ini tidak tertutupi dengan keberadaan wanita. Mereka ini tidak tertutupi dengan keberadaan wanita. Kecuali saudara seibu tertutupi dengan keberadaan keturunan yang dapat warisan. Baik laki maupun perempuan. Sehingga ada anak perempuan, saudara seibu tertutupi. Satu. Yang kedua, mulai dari nomor 8, tertutupi bisa mahjub dengan asobah ma'al ghair. Dengan asobah ma'al ghair. Nah, asobah ma'al ghair itu siapa? Saudari perempuan ya, saudari sekandung atau saudari seayah yang dibersamai oleh anak perempuan. Baik. Pak, mau tanya, silakan ya. Mayatnya laki atau perempuan? Masyaallah, ya. Boleh ya, pertanyaan seperti itu. Mayatnya laki atau perempuan? Ya, bebas saja mau laki atau perempuan, enggak ngefek di sini. Nanti kalau mayatnya perempuan gimana? Ya, mayat perempuan kan bisa saja punya ini semua. Ya, yang penting dia punya harta, ya. Ada yang diwariskan maksudnya ya. Karena kemarin ada yang tanya itu mayatnya siapa Pak Ustadz? Saya nggak tahu namanya. Anda boleh kasih nama misalnya, mayatnya siapa lah ya. Paijo atau Painem silahkan. Ya. Sehingga status jenis kelamin mayit tidak mempengaruhi ini. baik laki maupun perempuan. Kecuali kalau misalnya Anda sebutkan di sini ya, Anda sebutkan di sini ahli waris berikutnya yang nomor 14 adalah suami. Anda jangan nyebut mayatnya lelaki. Bahaya nanti ya. Nomor 14 suami, berarti kita bisa pastikan mayatnya adalah perempuan. Nah, tapi kalau di sini istri, berarti mayatnya lelaki. Baik, nah untuk suami dan istri, ini dapat jatah tertentu. Allah kasih jatah ada 3 angka ya. Setengah, 1/4, 1/8. Hanya di 3 angka ini. Hanya di 3 angka ini, setengah, 1/4, 1/8. Sehingga suami, meskipun dia lelaki, dia nggak dapat asobah. Sementara ini semuanya dapat asobah, kecuali yang saya kasih lingkaran biru. Saya kasih lingkaran biru, ada yang dia double, bisa dapat asobah dan jatah tertentu. Ada yang hanya dapat jatah tertentu saja dan nggak dapat asobah, yaitu ahliun. Selain itu semuanya dapat asobah. Alhamdulillah. Baik. Dan Anda bisa perhatikan di bagian syarat ya. Jatah warisan asobah, syaratnya apa? Siapa hajibnya? Nah, syarat untuk yang lelaki itu tidak ada ahli waris yang lebih dekat. Alhamdulillah, insyaallah cukup mudah untuk dihafal insyaallah. Baik. Nah, selanjutnya adalah ahli waris perempuan. Ada 10. Ada 10. Cara memahaminya tidak jauh berbeda dengan ahli waris lelaki. Anda bisa buat tabel, bisa buat apa bagan, bukan tabel, bagan seperti yang tadi kita lakukan untuk yang lelaki. Anda buat bagan dan Anda perhatikan nanti ya. Yang dekat menghalangi yang jauh. Nah, terus untuk perempuan, tidak ada yang dapat asobah kecuali saudari, ya. Kecuali saudari yang dibersamai oleh perempuan yang lain, yaitu anak perempuan. Jadi, status perempuan ahli waris perempuan itu tidak ada yang dapat asobah kecuali pada dua keadaan. Kecuali pada dua keadaan. Pertama, menjadi asobah bil ghair. Asobah bil ghair. Nah, kalau asobah bil ghair ini berarti ditolong oleh lelaki. Ditolong oleh ahli waris laki-laki, gitu ya. Yang kedua, asobah ma'al ghair. Yang kedua, asobah ma'al ghair. Untuk asobah ma'al ghair, ada 4 kondisi yang sudah pernah kita bahas ya. Dan itu terjadi pada 2 orang, yaitu saudari kandung dan atau penggantinya adalah saudari seayah. Saudari kandung atau saudari seayah. Dibersamai oleh bin atau bintul ibn. Ini juga sama, dibersamai oleh bin atau bintul iban. Sudah, hanya ini wanita yang dapat asobah, sisanya tidak ada. Maka Anda cukup menghafalkan kondisional ini ya. Kondisional ini fenomena yang hanya kondisi tertentu ini. Sisanya nanti dia mendapatkan jatah tertentu. Tayyib. Kita coba lihat misalnya di halaman 184. Anak perempuan, bint, dapat setengah. Jika dia sendirian dan tidak ada saudara lelaki, tidak ada musyarik, tidak ada muasib, ya, tidak ada muasib, dan tidak ada musyarik, bintun hanya seorang. Baik, ada dua istilah di situ yang saya sebutkan ya. Ada muasib, ada musyarik. Anda kasih catatan ya. Muasib, muasib adalah ahli waris lelaki yang satu liting dengan dia. Musyarik adalah ahli waris perempuan yang satu liting dengan dia. Sehingga kalau ada musyarik itu berarti jumlahnya lebih dari satu gitu aja. Misalnya anak perempuan dua, berarti mereka musyarik. Anak pertama mendapatkan musyarik anak kedua dapat musyarik anak pertama. Baik. Kemudian dapat asobah jika ada saudara lakinya. Cucu perempuan kondisinya juga sama, persis sebagaimana anak laki. Hanya saja ada satu keadaan di mana cucu perempuan dapat seperenam, ya. Takmilatan lisulusain, sebagai penggenap agar menjadi 2/3. Dan kondisinya adalah tidak ada mu'asib, tidak ada ibnul ibn. Yang kedua, ada satu anak perempuan, bin, yang mendapatkan jatah setengah. Ketika ada bin mendapatkan jatah setengah, maka bintul ibn mendapatkan 1/6 sebagai penggenap agar menjadi 2/3. Hajibnya adalah anak lelaki yang lebih tinggi kedudukannya. Yang kedua, anak perempuan yang jumlahnya 2 ke atas. Ya. Akan tetapi, hajib nomor 2 ini tidak berlaku jika bintul ibn menjadi asobah bil ghair karena ada ibnul ibn. Bingung nggak ini? Tidak ya? Tadi sudah kita gambarkan ya. Akh Mubarak tadi. Akh Mubarak. Cucu perempuan dari anak lelaki. Gimana? Kita tuliskan lagi ya. Baik. Fokus di halaman 185. Fokus di halaman 185 bagian atas. Baik, kita fokus di cucu ya, cucu perempuan. Mayit X mati ya, dia punya anak A, B, C, D. Nah, ini perempuan, perempuan, laki, laki. A punya anak P, ini juga perempuan. B punya anak Q, ini perempuan juga. C juga punya anak perempuan. R, R perempuan. Ini S perempuan. Baik. ini laki-laki, ini laki-laki, anaknya perempuan semua. Sudah? Sebentar, kasih anak satu anak laki-laki ya, yang ini. Ini perempuan. Baik, saya ganti ya. R ini laki-laki. Biar nanti ada asobah bil ghair. Kita, karena ini sifatnya ada banyak pilihan, berarti kan kondisional ya. Jika ini, maka dia dapat seperti ini. Jika ini dapat seperti ini, dan seterusnya. Baik, kalau ini semuanya hidup, ketika X mati, semua ini hidup. Maka yang dapat warisan siapa? A sampai D. Yang bawah ini nggak dapat sama sekali. Karena tertutupi dengan anak laki-laki. Baik. Kemudian, jika anak laki-laki nggak ada. Ini sudah mati duluan. D juga sudah mati duluan. Lalu tersisa seperti ini. Tersisa seperti ini. Ada dua anak perempuan. Dan beberapa cucu. Dan beberapa cucu. Sudah. Baik. Siapa yang dapat warisan? Yang dapat warisan, pertama, kedua anak perempuan ini. Ini nanti dapat 2/3. Baik. Andai, ya, tidak ada R. R nggak ada. R nggak ada. Peki dapat nggak? Peki nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Karena terhalangi oleh ibunya. Dan Peki ini Dawil Arham. Cucu perempuan dari anak perempuan Dawil Arham. Dia nggak dapat. Nggak dapat, saya kasih coretan biru. Nggak dapat. Nggak dapat. Dia Dawil Arham. Nggak dapat ya. Fokus di anaknya C dan D. Andaikan ya, R, anak lelaki, cucu lelaki dari anak lelaki, ini nggak ada, maka S nggak dapat warisan. Andaikan R nggak ada, S nggak dapat warisan. Kenapa? Terhijab dengan keberadaan dua anak perempuan. Tapi ketika R ini ada, ya, R ini masih hidup saat X meninggal. Maka, ya, maka R mengangkat S sehingga S dapat warisan. Maka R disebut apa tadi? Akh Mubarak. Ini disebut Akh Mubarak. Saudara yang memberkahi. Gabungan R dengan S ini menjadi asobah. Dapat asobah. Dan S ini berarti statusnya adalah asobah bil ghair. Dapat sisa karena diangkat oleh R. Baik. Andaikan anak perempuannya satu. Anak perempuannya satu berarti si B ini sudah meninggal. Maka A dapat setengah. A dapat setengah. Kalau tidak ada R, maka S dapat 1/6, takmilatan sulusain. Ya. Tapi kalau ada R, nanti ini dapat asoba. Baik. Nah, kondisional seperti ini yang jumlahnya cukup banyak. Ya, seperti cucu perempuan, ada 4 kondisi ya. Dapat setengah, 2/3, 1/6, dan seterusnya. Anda mungkin perlu sedikit menghafal. Dapat sekian jika apa, dapat sekian jika apa, dan seterusnya. Tayyip. Rumit, Pak, ya. Masukkan aja di aplikasi. Ya, silakan. Anda boleh menggunakan aplikasi, tapi kita belajar, salah satu di antara manfaat besarnya adalah ada basic yang bisa kita dapatkan untuk memahami aplikasi ini kenapa jalannya kayak gini, kenapa dapat hasil seperti ini. Sehingga salah satu manfaatnya Anda tahu, oh latar belakangnya kayak gini. Alhamdulillah sampai bagian akhir ya. Baik, insya Allah cukup jelas. Dan nanti tabel ini akan sering kita buka-buka ya. Tabel ahli waris yang jumlahnya ada 15 laki-laki dan 10 perempuan akan sering kita buka ketika kita mengerjakan soal. Dan di beberapa workshop tentang warisan yang kami selenggarakan, kita kasih contoh soal dan open book, open tabel, kita sediakan tabel. Silakan bagi pemirsa yang ketika mendapatkan soal nanti merujuk ke tabel. Nah, dengan merujuk ke tabel, insya Allah akan lebih bisa memudahkan teknis perhitungan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Untuk bab 24, kita mulai masuk pada cara menghitung warisan. Sehingga nanti sekali lagi kita banyak contoh kasus, kemudian teknis perhitungannya. Dan jangan lupa selalu merujuk kepada tabel. Walhamdulillahirrabbilalamin. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Selanjutnya, kami persilahkan kepada para pemirsa ya, yang ingin menyampaikan sesuatu. Kita coba angkat penelpon yang pertama. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Saya mau bertanya tentang BPJS. Saya ini kan tidak memiliki BPJS kesehatan. Ketika berobat ke dokter, dokter ini selalu menyarankan untuk memiliki BPJS kesehatan. Apakah saya boleh ikut BPJS kesehatan mandiri ya? Tapi nanti hitungannya, ketika saya berobat, saya hanya memakai uang yang sudah saya setorkan ke BPJS Kesehatan. Untuk sisanya, kalau ada kekurangan, saya harus tetap membayarnya. Itu boleh nggak, Ustaz? Baik. Oke, itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang BPJS Kesehatan yang mandiri, para asatidah di negara kita berbeda pendapat. Sebagian ada yang menilai boleh, dan sebagian ada yang menilai termasuk goror yang terlarang. Sehingga ada khilaf di sana antara yang pendapat yang membolehkan dan yang melarang. Nah, kemudian misalnya ibu mengambil pendapat yang melarang. Berarti kalaupun kita ikut BPJS, maka yang boleh kita manfaatkan hanyalah senilai premi. Cuman yang jadi masalah, nampaknya itu tidak mungkin bisa kita lakukan. Sehingga misalnya ya, kita bayar premi untuk yang kelas 1. Kelas 1 berapa ratus ribu itu? Anggaplah misalnya 100 ribu per bulan. Anda yang bayar 100 ribu. Sampai sekian tahun, 1 tahun saja itu baru kita store senilai 1.200.000 satu tahun. Anggaplah misalnya 1.500.000, ada kelebihan 100 ribu, 100 sekian ribu misalnya, 1.500.000. Coba zaman sekarang untuk pengobatan rumah sakit yang menghabiskan 1.500.000 itu kan nggak mungkin rawat inap. Dan untuk penanganan yang sifatnya ringan, kalau yang penanganan agak berbobot, nggak ada ya, seharga 1.500.000. Sehingga kalau kemudian saya hanya mau menggunakan senilai premi yang pernah saya pakai, nanti sisanya saya bayar. Itu secara teori mungkin bisa, tapi praktiknya nggak, kayaknya nggak ada. Tetap nanti begitu kita klaim, senilai berapapun biaya pengobatan akan di cover oleh BPJS. Wallahu ta'ala alam. Nah. Baik, silahkan. Waalaikumsalam. Nah, Pak. Silakan. Iya, mau bertanya Tapi ini WA-nya tidak aktif di nomor ini, jadi saya sudah sampaikan melalui WA, tapi saya melalui telepon langsung aja. Silakan. Ya, pertanyaannya gini, ada seorang istri, mantan istri ya, jadi sebelum meninggal, dia sudah bercerai. Sebelum meninggal sudah bercerai, tidak memiliki anak, punya saudara laki-laki kandung 2 orang, yang lainnya sudah meninggal, lalu pernah mengangkat anak secara negara ya, hukum negara. Nah, apakah mantan suaminya mendapatkan warisan dari mantan istrinya secara Islam? Baik. Dan pernah membuat perjanjian harta gonogini sebelum mereka si istrinya meninggal gitu. Pernah membuat perjanjian harta gonogini. Maksudnya iya. Gimana? Sebelum sebelum meninggal si istri ini dengan suaminya itu pernah membuat perjanjian pembagian harta gonogini karena sudah bercerai kan? Baik. Tapi belum belum sempat dieksekusi. Baik. Cukup? Cukup, terima kasih Ustaz. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama kami ingin sampaikan bahwa telepon yang kami layani hanyalah telepon melalui seluler ya. Sedangkan nomor WA tidak di nomor telepon yang sama. Nomor WA, WA interaktif di nomor 0812-221-567890. Bagi Anda yang mau melayangkan pertanyaan melalui WA, bisa di nomor tadi. Baik, coba kita bahas sedikit mengenai kasus yang Anda sampaikan. Suami istri sudah bercerai, kemudian mereka membuat kesepakatan pembagian gonogini. Namun belum dieksekusi sampai sang istri meninggal. Apakah mantan suaminya dapat warisan? Jawabannya nggak dapat warisan. Karena mereka bukan lagi suami istri. Mereka bukan lagi suami istri. Kemudian, yang menjadi ahli waris adalah tadi yang diceritakan ada anak angkat negara dan lelaki, saudara lelaki 2 orang. Anak angkat nggak dapat warisan. Karena dia nggak punya hubungan sebab pewarisan. Hubungan sebab pewarisan kan ada 3. Pernikahan, yaitu suami atau istri, selama masih di ikatan pernikahan. Yang kedua, wala, ya, membebaskan budak. Dan yang ketiga, nasab. Dan anak angkat tidak punya salah satu dari 3 ini. Anak angkat nggak punya salah satu dari 3 ini. Maka anak angkat nggak dapat warisan. Tayyib. Ahli warisnya dalam hal ini adalah 2 saudara lelakinya. Beliau, 2 saudara lelaki ini, mengambil semua harta mayit. Kalau tidak ada ahli waris yang lain. Tidak ada ayah. Ya, kalau ada ayah, maka diambil semua oleh ayah. Kalau tidak ada ayah, maka saudara 2 saudara lelaki ini mengambil seluruh jatah warisan. Terus jatah anak angkat gimana? Apabila Anda pernah berwasiat atau mayit pernah berwasiat, nanti berikan sebagian untuk anak angkat, silahkan ditunaikan. Tapi kalau tidak pernah berwasiat, maka anak angkat nggak dapat warisan. Cuma nanti saudara kembali kepada kebijakan saudara lelaki yang dapat warisan, kalau dia mau ngasih ya silahkan, kalau nggak ya silahkan. Dan disarankan untuk ngasih dalam rangka untuk menjaga kedekatan hubungan. Sehingga tidak sampai terjadi konflik yang berkepanjangan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Coba kita baca pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selama ini Ana berpikir warisan meliputi harta mayit yang bernilai besar seperti rumah, mobil, perhiasan, dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan harta benda yang dipakai sehari-hari seperti perabot rumah, lemari, kulkas, dan lain-lain yang bukan barang mewah? Dan yang kedua, bagaimana dengan uang duka yang biasanya diberikan oleh para pelayat yang datang? Dan yang terakhir, bagaimana dengan uang santunan kematian dari perusahaan tempat mayit bekerja dan uang asuransi kematian yang selama ini preminya dibayarkan oleh perusahaan? Apakah termasuk objek warisan? Terima kasih, Ustaz. Baik. Saya bahas ini di buku. Bagi Anda yang punya bukunya, silahkan dilihat di bab tentang batasan harta warisan. Ada di halaman 134. Bab ke-14, batasan harta warisan. Yang intinya adalah harta yang sudah dimiliki oleh mayit ketika dia masih hidup, kemudian ditinggal mati. Baik yang tunai di rumah, yang ada di rekening bank, maupun yang disimpan di tempat yang lain. Sehingga semua harta yang dimiliki oleh mayit sebelum dia meninggal, maka saat dia meninggal, harta itu menjadi harta warisan. Dari situ kita bisa menjawab beberapa pertanyaan. Uang duka, santunan kematian, asuransi kematian, mana yang merupakan warisan? Uang duka bukan warisan. Kenapa? Dia tidak dimiliki mayit sebelum dia hidup, sebelum dia mati. Dia tidak dimiliki mayit sebelum dia mati. Uang duka itu baru datang sejak kapan? Sejak pintu takziah dibuka. Sebagai contoh ya. Si A meninggal pagi ini jam 6. Begitu si A meninggal, uang duka sudah datang belum? Belum. Si A meninggal jam 6, ketahuan jam 6:30. Pengumuman dibuat, langsung buat caption dulu kan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Si A meninggal dunia ya. Kemudian mohon didoakan dan seterusnya. Buat caption nyebar. Ketika nyebar orang baca WA. Apakah begitu baca WA langsung dia transfer duit? Tidak. Masih nunggu sekian jam lagi. Oh, nanti pemakaman akan dilaksanakan misalnya jam 2 siang. Akhirnya teman-temannya pada datang, tetangganya pada datang ke rumahnya. Barulah uang itu kumpul. Sehingga jarak antara uang duka itu kumpul dengan kematian si A, kurang lebih ada berapa jam itu? Sampai 8 jam. 8 jam. Baru uang itu kumpul. Berarti duit ini ada sejak kapan? Ada sejak takziah dibuka. Sebelum itu duit itu nggak ada. Karena itulah uang duka tidak masuk sebagai harta warisan, sehingga dia diberikan kepada kepada keluarga mayit sesuai dengan urf yang berlaku di masyarakat. Menurut masyarakat ini biasanya siapa yang dapat? Ya, biasanya sih menurut masyarakat anak dan istrinya atau keluarga inti, sehingga ayahnya, kemudian saudaranya nggak dapat. Nah, kemudian cara pembagiannya, karena dia bukan warisan, juga bebas. Mau dibagi rata silahkan, mau dikasihkan ke satu orang juga silahkan. Ini yang paling kasihan misalnya istrinya, paling kasihan. Akhirnya, udahlah kasihan, kasihkan semua ke istri. Yang lain nggak dapat. Boleh-boleh saja. Karena dia bukan uang warisan. Yang kedua, santunan kematian. Santunan kematian yang diberikan oleh perusahaan, jika itu bentuknya adalah dana sosial perusahaan yang diberikan kepada keluarga mayit, statusnya sama sebagaimana uang duka. Dana itu baru muncul ketika orang ini mati. Bahkan kadang selisih hari. Mati hari ini misalnya, santunan kematiannya bisa sepekan kemudian. Baru bisa dicairkan oleh perusahaan. Karena itu, santunan kematian ini bukan warisan. Karena dia bukan bagian dari harta yang sudah dimiliki mayit sebelum dia mati. Yang ketiga, asuransi kematian. Asuransi kematian, apabila preminya dibayarkan oleh mayit atau dibayarkan oleh perusahaan dengan cara memotong gaji mayit ketika dia aktif bekerja, atau dikasih hadiah oleh perusahaan. Perusahaan ngasih hadiah bonus dalam bentuk premi kematian, yang premi itu baru bisa diambil jika orangnya mati atau resign dari perusahaan. Berarti itu sudah dimiliki oleh mayit ketika dia masih hidup. Maka ini masuk warisan. Baik, nah sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah warisan itu hanya berlaku untuk harta yang skalanya gede, bagaimana dengan harta yang kecil-kecil seperti perabot, sendok, piring, dan seterusnya? Jawabannya berlaku untuk semua. Berlaku untuk semua. Ada sebuah kisah seorang wanita salihah. Ketika wanita ini sedang membuat adonan kue, ya. Dia remas-remas, dia sedang buat adonan kue. Di tengah dia sedang membuat adonan kue, tiba-tiba mendengar adonan roti, mendengar kabar suaminya meninggal dunia. Di tengah dia sedang membuat adonan roti. Langsung dia lepaskan adonan itu. Cuci tangan, dan beliau mengatakan, harta ini bukan lagi harta saya. Ada hak ahli waris. Hak ahli waris itu siapa? Ya anaknya. Kemudian kalau mayit nggak punya anak ya, nggak punya anak lelaki, saudara mayit, ayahnya mayit, sehingga itu ditinggal. Di sini ada hak ahli waris, ditinggal. Karena beliau khawatir mengambil sebagian, takut mengambil hak orang lain. Masya Allah. Padahal itu cuma adonan, Bapak. Ya. Cuma adonan. Yang barangkali bagi kita, ya, spontan dewe karepmu gitu ya. Kamu habiskan sendiri, terserah. Tapi beliau tinggalkan. Maka warisan itu mencakup semuanya. Nah, masalahnya nanti misalnya ahli waris ada yang, udahlah, ambil aja siapa yang mau ngambil. Berarti mereka sudah merelakan, tidak masalah. Misalnya perabotan di rumah, kemudian ahli waris merelakan, udahlah, siapa yang mau ngambil silahkan. Maka bebas, tidak perlu dibagi waris. Wallahu a'lam. Nah. Baik, silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Begini Ustaz, bagaimana seandainya saya itu melamar pekerjaan di tempat mebel begitu. Nah, dan saya menanyakan gajinya di situ berapa. Dan ternyata dianya itu menyebutkan gaji pertama 3 bulan itu sekian. Lalu dia menyebutkan bulan training gajinya akan naik, tetapi dia itu tidak menyebutkan kenaikannya itu berapa. Apakah itu termasuk goror? Dan tapi saya itu sudah ikhlas begitu, dan meskipun tidak dinaikkan gajinya, tetap kuat dengan gaji training seperti itu, dan apakah ada goror begitu? Baik, cukup Bapak. Ya. Nah, barakallahu fikum. Baik, semoga Allah memberkahi kerja Bapak, ya, menjadi seorang lelaki yang mandiri, tidak menggantungkan kepada yang lain. Insya Allah bekerja di tempat seperti ini termasuk pekerjaan yang halal, mubah. Semoga Allah kasih keberkahan. Dan mengenai kesepakatan upah, insya Allah seperti yang tadi diceritakan sudah benar ya. Nanti di masa training selama 3 bulan, gajimu sekian. Kemudian nanti lebih dari itu, kamu dapat bonus. Nah, bonus tidak disebutkan boleh. Tapi kalau itu bukan bonus, gaji tetap tapi dinaikkan. Boleh nggak tidak disebutkan? Jawabannya mungkin tidak disebutkan di awal, karena perusahaan butuh penilaian. Nanti kerja Anda selama 3 bulan pertama gimana? Apakah termasuk orang yang rajin, kemudian kreatif, atau bagaimana perusahaan butuh penilaian. Nah, ketika perusahaan sudah bisa menilai di rentang 3 bulan Anda bekerja pertama, barulah dia bisa mengukur, oh kira-kira kenaikannya sekian. Nah, ada goror yang kecil di sini insya Allah tidak masalah, karena tidak semua goror itu dilarang, goror yang kecil hukumnya diperbolehkan. Kita kadang ngambil barang di swalayan, itu nggak ada daftar harganya. Kita ambil-ambil masukkan ke keranjang, sesuai kebutuhan. Memang secara umum ada daftar harga. Barang ini harganya sekian, barang ini harganya sekian. Baru belakangan ini kan swalayan menyediakan barcode untuk cek harga ya. Dulu-dulu jarang kita jumpai. Nah, sekarang kita ngambil barang, cek di barcode ya. Kemudian kelihatan harganya. Di dalam ya, bukan di luar, bukan di kaset, di dalam. Belakangan ini baru ada seperti itu. Dulu kan jarang ya. Bahkan di Jogja baru belakangan ini yang saya jumpai. Lalu Anda datang ke kasir. Satu keranjang ini nanti habis berapa? Anda itu tidak tahu. Tapi pokoknya ngambil aja. Di barcode, keluarlah harga. Saat keluar harga, Anda bayar. Kadang merasa sangat mahal. Ya. Tapi nggak enak, mau nggak jadi. Namun ketika konsumen dengan penjual saling ridho dalam kondisi itu, selesai masalah. Sehingga goror kecil seperti ini bisa tertutupi ketika mereka sudah saling ridho dalam transaksi itu dan tidak menimbulkan sengketa. Karena itu sebagian ulama ada yang memberikan batasan bahwa goror yang terlarang adalah goror yang yu'addi ilan niza, yang bisa memicu terjadinya sengketa. Tapi kalau gorornya kecil dan orang bisa saling memahami, karena kalau nggak seperti ini susah untuk mengukur. Susah untuk mengukur, maka insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat, dan sekali lagi, semoga Allah kasih kita kesabaran untuk belajar tahap demi tahap, dan dengan itu kita berharap bisa mendapatkan ilmu yang lebih maksimal. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.